إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita teruskan kembali pembahasan kita dari pembahasan kitab Mulakhas Fiqhi لشيخ الألام الشيخ صالح فوزنا في ظهر الله تعالى. Dan kita masih dalam pembahasan hal-hal yang berkaitan tentang sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam yang telah kita bahas terdahulu, dijelaskan satu persatu sebagaimana Syaikhullah Hafidhahullah Ta'ala merangkum dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu yang pertama yaitu niat, kemudian mengucapkan basmalah, tsumma yaghsil kafai thalatha marrat, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian madmadah istinsyak dengan tangan kanan, istinthar mengeluarkan air di hidung dengan tangan kirinya, kemudian mencuci wajahnya thalatha marrat. Dan telah kita baca batasan-batasan wajah, panjang dan lebarnya telah kita bahas secara terperinci. Kemudian yaghsil yadayhi ma'al mirfaqain thalatha marrat, mencuci kedua tangannya bersamaan dengan mirfaq thalatha marrat 3 kali. Kemudian yamsah, mengusap kepala dengan udunai kedua telinganya marratan wahidatan 1 kali. Tsumma yaghsil rijlaihi thalatha marrat ma'al ka'bain, kemudian membasuh, mencuci kakinya 3 kali bersamaan dengan kedua mata kaki. Bersamaan dengan kedua mata kaki. Ini dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian diakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bahwa Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Umar bin Khattab, seorang yang menyempurnakan wudunya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, futihat lahu abwaabul jannah samaniyah. Dibukakan 8 pintu surga. Kita teruskan kembali. Qala rahmatullahi ta'ala alaih. Fuma'alam ayuhal muslim anahu yajibu isbaghul wudu'i wahuwa itmamuhu bistikmali a'adha'i wa ta'mimi kulli udwin bilma. Berkata hafizahullah ta'ala, Fuma'alam ayuhal muslim, kemudian ketahuilah, Fuma'alam ayuhal muslim, kemudian ketahuilah ayuhal muslim, anahu yajibu isbaghul wudu'i, bahwa sesungguhnya wajib untuk menyempurnakan wudu. Wa huwa itmamuhu biistikmalil a'dha'i wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma', bahwa isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, wahuwa, yaitu itmamuhu, menyempurnakanlah, bistikmalil a'dha'i wa ta'mimi kulli 'udwin min bilma, dengan menyempurnakan anggota-anggota wudunya, membasuhnya secara menyeluruh dari batasan-batasan yang telah kita sebutkan, mana batasannya wajah, tangan, kaki ketika berwudu, semuanya kita telah sebutkan. Sehingga mana isbaghul wudu adalah menyempurnakan, membasahi seluruh anggota wudunya dan tidak meninggalkannya walaupun sedikit pun. Wala yatruku minhu syai'an lam yusibhul ma, dan tidak meninggalkan sedikit pun yang tidak terkena oleh air. Faqad ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulan taraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi faqala lahu irji' fa ahsin wudhu'ak. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melihat seorang laki-laki taraka mawdi'a dhufurin ala qadamihi, yang meninggalkan sebesar kuku air, yang apa, anggota wudu yang tidak terkena oleh air, ala qadamihi, di kakinya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan irji' fa ahsin wudu'ak. Nabi mengatakan irji', kembalilah engkau, sempurnakanlah wudu'mu. Ini dalil perintah bahwa seseorang senantiasa untuk menyempurnakan wudu'nya. Nah, diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk menyempurnakan wudu'nya. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam melihat seseorang yang kakinya tidak terkena air sebesar kuku, sedikit, akan tetapi ini tidak menyempurnakan wudunya. Nabi mengatakan irji fa ahsin wudu'ak, kembalilah engkau, sempurnakan wudu'mu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis irji fa ahsin wudu'ak rawahu Muslim dari hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Abu Daud, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih. Wa qala hafizahullahu taala wa an ba'd azwajin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam أنه رأى رجلا يصلي في بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء fa'amarahu an yu'id al-wudu'a wudu'a was-shalah. Dari sebagian istri Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melihat seseorang yang salat wa fi ba'dhi qadamihi lum'atun, dan di kakinya ada lum'atun, itu sebesar ala dirham, koin dirham, lam yusibhal ma, yang tidak terkena oleh air. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan ayyu'idal wudu'a was-shalah, memerintahkan untuk mengulangi wudunya dan salatnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Berkata Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, qawi, sahih. Dan hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih kama fi al-Irwa. Hadis ini menunjukkan seseorang yang tidak terkena air sedikit kemudian dia salat, Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudunya dan mengulangi salatnya. Karena sebagaimana yang telah kita lewati, bahwa menyempurnakan wudu adalah wajib. Menyempurnakan wudu adalah wajib. Isbaghul wudu, yaitu membasahi seluruh anggota wudunya. Dan di dalam hadis-hadis ini di sini sebutkan kebanyakan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yakni Nabi melihat di kakinya. Kemudian dalam hadis yang kedua, Nabi melihat pula di kakinya yang tidak terkena oleh air. Kemudian di hadis yang berikutnya pula kita baca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang di sana tidak terkena oleh air akan dijilat oleh api neraka. Hadis ini hadis Abu Hurairah yang masyhur yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Hurairah melihat orang-orang yang sedang berwudu, ada yang tidak terkena air di tumitnya, maka Abu Hurairah mengatakan, asbighul wudu, sempurnakanlah oleh kalian wudu. Fa inna Abul Qasim yaqul, karena Abul Qasim itu kunyahnya Nabi alaihi salatu wasallam, yaqul wailul lil aqab minan nar. Celaka tumit-tumit yang akan dijilat oleh api neraka, yaitu mereka yang tumit-tumitnya tidak terkena oleh air. Di dalam hadis yang pertama, hadis yakni Nabi melihat seseorang yang tidak terkena air di bagian kakinya sebesar kuku. Kuku kecil. Nah, Nabi melihat orang yang di kakinya tidak terkena oleh air. Nabi mengatakan, irji fa'asin wudu'at, kembalilah engkau, sempurnakan wudu'mu. Hadis yang kedua, dari sebagian istri Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa Nabi melihat seseorang yang sholat dan di kakinya ada sebesar koin dirham yang tidak terkena oleh air. Nabi memerintahkan untuk mengulanginya sholat, mengulangi wudu wassalah. Fa'amarahu ayu'idal wudu wassalah. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit itu akan dijilat oleh api neraka. Ketika hadis tadi, itu semuanya kaki yang tidak terkena oleh air. Ini walaupun sedikit. Yang pertama sebesar kuku, yang kedua sebesar koin dirham, yang ketiga itu orang-orang yang tumitnya tidak terkena oleh air. Karena daerah kaki di sini adalah daerah yang banyak orang yang lalai, terutama di bagian tumit di belakang. di belakang mata kaki, tumit. Karena orang biasanya wudu depannya, belakangnya tidak dibasahi. Seharusnya diputar. Atau tidak apabila tidak terkena oleh air, dibantu dengan tangannya. Dibantu dengan tangannya. Karena kebanyakan orang tidak terkena bagian air yaitu di kaki. Kalau tangan dekat dengan air, wajah juga sama dekat dengan air, kepala ini, telinga. Kalau kaki, kadang orang tidak mau membersihkan bagian bawahnya atau bagian tumitnya, sehingga di sini kebanyakan orang yang tidak terkena oleh air ketika wudunya itu pada bagian kakinya. Dan pada bagian kakinya yaitu bagian belakangnya, di tumitnya. Karena sebagian orang ada yang tumitnya ke dalam, ada yang tumitnya keluar. Sehingga yang tumitnya ke dalam dibasahi bagian atasnya, bagian dalamnya tidak terkena air. Sehingga bantu dengan tangan. Karena Nabi alaihissalatu wassalam, di dalam sifat wudu Nabi alaihissalatu wassalam, apabila Nabi SAW membantu dengan tangannya di dalam meratakan wudunya. Dibantu dengan tangannya di dalam meratakan wudunya. Nah, dan juga takhlil al-asabi'. Sebagaimana yang telah kita pelajari, menyela-nyelahi jari-jemari. Karena ini semuanya masuk tangan. Kalau air tadi tidak masuk ke bagian jari-jemari, maka bantu dengan tangan kita. Kalau air tadi tidak masuk ke jari-jemari kaki, bantu dengan tangan kita. Dibantu. Diputar, bantu dengan tangan kita. Nah, kalau air sudah membasahi, ya boleh kalian dengan tidak menggosok-gosokkan dengan tangannya. Kalau tidak bisa, maka bantulah dengan menggosok-gosokkan dengan tangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wadzalika li'annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'aduhi fi ta'ahudihima. Wadzalika dikarenakan li'annahu qad yahsulu at-tasahul. Karena terdapat orang-orang yang melalaikan di dalam membersihkan keduanya, tidak bersungguh-sungguh. Fi ta'ahudihima fala yasilu ilaihal ma, dan air tidak membasuhi kakinya, tidak sampai. Au yabqa fihima baqiyah la ya'ummuha al ma. Au yabqa, atau tersisa sedikit, la ya'ummuha al ma, dan tidak disempurnakan, tidak disempurnakan dengan airnya secara menyeluruh. Fayu'adziban binar bisababi dzalik, dia disiksa dengan neraka bisababi dzalik, dikarenakan tadi. Kadang orang mengira ini perkara-perkara yang sepele, perkara yang tidak perlu, padahal ini adalah perkara, termasuk dari perkara yang besar. Seseorang yang tidak menyempurnakan wudunya, sedikit saja tidak terkena oleh air, ini adalah merupakan perkara yang besar. Nabi mengatakan, wailul aqab minan nar. Celakalah tumit-tumit akan dijilat oleh api neraka. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk mengulangi wudunya dan sholatnya. Karena sebagaimana kita telah lewati, bahwa miftahus shalah tahur, kuncinya salat adalah dengan bersuci. Sahnya salat kita juga dilihat dari bersucinya kita. Kalau wudunya asal-asalan, maka tidak terima salat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang dengan tanpa wudu. Dan wudunya di sini harus wudu yang sempurna. Qala hafizahullahu ta'ala wa qala fil hadith alladhi rawahu Abu Daud wa ghayruhu innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahu Allah wa yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila mirfaqain thumma yamzahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bayn. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan juga yang lainnya, innaha la tatimmu salatu ahadikum, sesungguhnya tidak sah, tidak sempurna salat kalian hatta yusbighul wudu, sehingga kalian menyempurnakan wudu. Innaha la tatimmu, tidak sah salat kalian hatta yusbighul wudu, sehingga kalian menyempurnakan wudu kama amarahullah, sebagaimana yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila mirfaqain, membasuh, mencuci wajahnya dan kedua tangannya bersamaan dengan mirfaq. Thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bayn, kemudian mengusap kepalanya dan mencuci kakinya ila al-ka'bayn, sampai bersamaan dengan kedua mata kakinya. Baik, ini hadis tentang perintah untuk isbaghul wudu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innaha la tatimmu salatu ahadikum, sesungguhnya tidak sah salat kalian di antara kalian sehingga dia menyempurnakan wudunya. Sehingga apabila salat kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnakan dulu wudunya. Sempurnakanlah dulu wudunya dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu wudu yang sempurna. Tsumma alam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbaghil wudu kathratu sabbil ma, bal ma'nahu ta'mimul wudu'i bi jarayanil ma'i 'alaihi kulli. Kemudian ketahuilah wahai muslim, sesungguhnya bukan makna dari isbaghil wudu kasratu sabbil ma, yaitu menuangkan air yang banyak. Bal ma'nahu ta'mimul udwi, akan tetapi makna dari isbaghul wudu adalah menyempurnakan, membasahi seluruh anggota wudunya. Bijarayanil ma alaihi kulli, dengan mengalirnya air dari anggota wudu semuanya. Wa amma kasratu sabbil ma fa hadza israfun famanhiyun anhu. Sedangkan seseorang yang banyak menuangkan air, fa hadza israfun manhiyun anhu, ini termasuk dari israf, berlebih-lebihan. Dan ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam, israf. Bal qad yukthiru sabbil ma wa la yatatahharu at-tahara al-wajibah. Bahkan seseorang banyak menuangkan air, akan tetapi tidak membersihkan dari anggota wudunya yang wajib. Wala yataharu tahara al-wajibah. Wa idha hasala isbaghul wudu'i ma taqlilil ma fa hadha huwal mashru'. Apabila menyempurnakan wudu itu bisa diselesaikan dengan air yang sedikit, fa hadha huwal mashru', dan ini yang disyariatkan. Faqad thabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wa sallam kana yatawaddau bil mud wa yaghsilu bis sha' ila khamsati amdad. Dan di sana terdapat hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi alaihi salatu wasallam kana yatawaddau bil mud, Nabi berwudu dengan satu mud. Wa yaghtasilu bis sha', dan Nabi mandi dengan satu sha'. Ila khamsati amdad, sampai lima mud. Ini hadis tentang bahwa Nabi alaihissalatu wassalam hemat di dalam menggunakan air. Nabi alaihissalatu wassalam yatawaddo bil mud, satu mud. Satu mud yaitu dua tangan ini segini. Dari tangan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini bukan tangannya kedua anak kecil ataupun ada tangannya yang besar sekali. Tapi yang sedang. Ini namanya satu mud. Nabi berwudu dengan satu mud. Sebagaimana hadis yang kita baca yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini karena Nabi SAW yatawaddo bil mud wa yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan juga di sana terdapat hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Zaid bahwa Nabi alaihi wasallam utiya bi sulusai mud. Nabi diberikan oleh sahabatnya sepertiga mud. Ini satu mud. Sepertiga berarti dibagi tiga. Kemudian Nabi alaihi wasallam yadluku dhira'ai, menggosok dhira'nya, tangannya belakang sini dengan sepertiga mud. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Bahwa hemat di dalam menggunakan air adalah sesuatu yang disyariatkan. Dan israf, berlebih-lebihan di dalam berwudu adalah termasuk dari perkara yang dilarang. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi wasallam. Nah. Wa nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil israf bil ma. Faqad marra bi Sa'd wa huwa yatawaddo. Dan Nabi alaihi wasallam melarang seseorang israf berlebih-lebihan di dalam memakai air. Faqad marra bi Sa'd wa huwa yatawaddo. Nabi melewati sahabatnya yang bernama Sa'd sedang berwudu. Nabi mengatakan, "Ma hadzal syarf?" Apa ini? Ini air yang berlebih-lebihan, memakai air dengan berlebih-lebihan. Kemudian Sa'd mengatakan, "Afil wudu'i israf?" Apakah di dalam wudu ada yang berlebih-lebihan? Nabi mengatakan, "Na'am. Walau kunta ala naharin jarin." Ya, walaupun engkau berada di depan sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad dan Ibnu Majah walau syawahid. Dan hadis ini dikuatkan syawahid. Wasarafu wadidul qasid. Dan berlebihan adalah lawan dari hemat. Nah, hadis ini lahu syawahid dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi kama fi At-Talqis. Nah, ini juga hadis yang menunjukkan tentang larangan berlebihan. Kadang orang berwudu membutuhkan air yang cukup banyak. Satu ember penuh habis. Atau berwudu dengan keran yang difulkan. Bahkan dia ketika berwudu ngobrol, air mengalir terus. Ngobrol sama temannya terus. Terbuang. Akan terbuang. Dan ini adalah termasuk dari israf. Sehingga berapa liter yang akan dihabiskan. Nah. Karena kita diperintahkan untuk berbuat hemat. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada Sa'd, "Na'am, walau kunta ala naharin jarin." Jadi janganlah berbuat israf walaupun engkau berada di sungai yang mengalir. Ini dalil bahwa dianjurkan seseorang untuk hemat di dalam berwudu. Bahkan Nabi SAW mandi satu sok. Satu sok empat mud. Empat ini. Nabi memakai air di dalam mandi. Berwudu satu ini. Satu mud. Nah. Dan caranya di dalam berwudu satu mud. Tidak dituangkan langsung segini langsung. Membasahi wajahnya. Habis langsung. Contohnya. air ember yang gayung yang kecil, diambil sedikit kedua tangannya, diambil sedikit kemudian masukkan, kumur-kumur, dibuang, ambil sedikit kemudian membasuh wajahnya, kemudian setelah itu tangannya dan lain sebagainya. Karena isbaghul wudu yaitu jarayan, air mengalir. Bahwa air mengalir di sini bukan hanya air dalam keran kemudian dituangkan seperti ini, tapi juga air kita ambil kemudian digosok-gosokkan. Yang jelas basah dari anggota wudu kita, basah dari anggota wudu kita semuanya. Wa akhbarahu sallallahu alaihi wa sallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi at-tahur. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al-walhan. Fattaqu waswasal ma. Wa akhbarahu, dan Nabi sallallahu wasallam mengkhabarkan bahwa dalam umatnya ada yang melebihi batas di dalam bersuci. Wa qala, bahkan Nabi sallallahu wasallam mengatakan innalil wudu syaitana. Sesungguhnya ketika berwudu ada syaitan ini yang mengganggu supaya seseorang itu was-was. Dikatakan syaitannya al-walhan. Al-walhan. Kemudian Nabi sallallahu mengatakan fattaqu waswasal ma. Maka hati-hatilah dari was-was ketika memakai air. Nah, hadis ini khilaf di antara para ulama tentang sahih dan dhaifnya. Tapi yang rajih bahwa hadis ini sanadnya lemah. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahmatullahi taala alaih fi dhaif al-Tirmidzi. Bahkan dalam catatan kaki sawwaba Abu Hatim waqfahu 'ala al-Hasan Basri. Abu Hatim membenarkan bahwa hadis ini adalah waqfahu, berhenti sanadnya kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Basri yaitu seorang tabi'i, sehingga sanadnya berhenti. Bahkan para ulama seperti Syekh Albani mengatakan hadis ini sanadnya lemah. Wa qala wa syarfu fi sabil ma ma'a annahu yudayyi'u al-ma min ghairi fa'idah yuqi'u fi mafasid ukhra. Wa sarfu fi sabil ma, dan berlebih-lebihan di dalam menuangkan air, ma'a annahu yudayyi'u al-ma min ghairi fa'idah, bahwa berlebih-lebihan air, yudayyi'u, menyia-nyiakan air, menghilangkan air tanpa faidah sama sekali. Yuqi'u fi mafasid ukhra, dan ada tampak buruknya di dalam israf, berlebih-lebihan di dalam memakai air, yang diantaranya minha annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma fala yata'ahadu wusulal ma'i ila a'dha'ihi. Seseorang yang mengandalkan dengan banyaknya air, fala yata'ahadu wusulal ma'i ila a'dha'ihi, dan tidak memperhatikan wusulal ma'i, yakni air bisa membasahi anggota wudunya, ila a'dha'ihi, di anggota wudunya. Sehingga seseorang ketika ada air banyak, dia wudunya tidak memperhatikan, bahkan kakinya cukup di atas kan keran tanpa memperhatikan sudah basah semuanya, padahal belakangnya belum basah, tangannya begini saja. Karena airnya banyak, dia mempunyai keyakinan mengandalkan sudah air sudah basah, sudah membasahi seluruhnya, padahal di belakangnya belum terkena. Sehingga Syekh Shalih Hafidzahullah Ta'ala mengatakan, seseorang dikarenakan banyaknya air, dia mengandalkan bahwa telah membasahi wudunya, sehingga tidak memperdulikan, biasa saja wudunya. Dia sudah keyakinan pasti basah, padahal belakangnya belum terkena oleh air. Farubbama tabqa baghiyatun lam yasilha al-ma, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada yang tidak terkena oleh air. Wala yadri anha, dan dia tidak tahu. Fayabqa wudhu'uhu naqisan fayusalli bighairi taharah. Fayabqa, dan dia wudhu'nya kurang. Fayusalli bighairi taharah, dan dia salat tanpa bersuci. Sehingga salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena isbagul wudhu wajib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak diterima salat seseorang. Nabi mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang apabila dia salat dan tidak berwudu, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, miftahus shalah tahur, kuncinya salat adalah dengan bersuci. Sehingga apabila bersucinya sempurna, maka sholatnya juga diterima. Apabila bersucinya asal-asalan, tidak terkena oleh air, bagaimana dengan sholatnya? Bagaimana dengan sholatnya? Bahkan Nabi mengatakan kepada orang yang tidak terkena air sebesar kuku, Nabi memerintahkan untuk mengulangi wudunya dan mengulangi sholatnya. Dua-duanya. Wudunya diulangi, sholatnya juga diulangi. Wa minna, yang kedua di antara mafasid, kerusakan-kerusakan yang disebabkan seseorang israf, berlebih-lebihan dalam memakai air, al khauf alaihi min al ghulu fil ibadah, dikhawatirkan seseorang al ghulu, berlebih-lebihan dalam ibadah. Fa inal wudu ibadah, karena wudu adalah merupakan ibadah. Wal ibadah idza dakhalaha al-ghulu fasadat, dan ibadah apabila kemasukan kepadanya al-ghulu, maka ibadahnya akan rusak. Ini di antara mafasid-mafasid yang seseorang melakukan israf fil ma, berlebih-lebihan di dalam memakai air, dan dikhawatirkan masuk kepadanya al-ghulu. Al-ghulu termasuk sesuatu yang dilarang. Wa minha, dan di antaranya, qad yahdutsu lahu waswas fi at-taharah bisabab al-israfi fi sabbil ma, bahwa di antara mafasid-mafasid, kerusakan-kerusakan seseorang berlebih-lebihan menghambur-hamburkan air, qad yahdutsu lahu waswas, bisa saja terjadi seseorang was-was fit taharah, di dalam taharah, bisababil israf fi sabbil ma, dikarenakan berlebih-lebihan di dalam menuangkan air, sehingga apabila airnya sedikit, dia takutnya saya enggak biasa wudu air sedikit, takutnya ini enggak kena, jadi airnya harus banyak. Dikatakan oleh Syaikh Shalih Hafidzahullah, ini adalah merupakan was-was di dalam berwudu, maka tinggalkanlah was-was seperti ini. Kadang orang sudah terkena airnya, kayaknya ini belum terkena, dibasahin lagi. Kayaknya ini belum kena air, dibasahin lagi. Sebelah kirinya juga sama. Wajahnya dilihat, kayaknya tadi belum ada yang kena, kayaknya seperti ini, was-was. Dan was-was termasuk dari gangguan-gangguan dari syaitan. Kadang ada orang yang buang air kecil, membutuhkan air yang cukup banyak, satu ember air habis. Kenapa? Was-was. Kayaknya ini tadi terkena najis, kayaknya seperti ini, was-was. Atau buang air besar di kamar mandinya sampai 1 jam. Dan ini yahsul. Saya pernah menemukan orang yang seperti ini di kamar mandi setengah jam buang air kecil, buang air besar satu jam. Ketika saya tanyakan, sedang apa ngapain aja di dalam kamar mandi? Lihat was-was katanya. Ketika buang air kecil, kayaknya ini kena najis. Kayaknya seperti ini. Padahal sudah bersih dianya. Kayaknya seperti ini, kayaknya seperti ini. Setengah jam di kamar mandi. Buang air besar satu jam, was-was. Ini semuanya was-was. Dan was-was seperti ini gangguan dari syaitan dan sepatutnya seseorang untuk meninggalkannya. Dan juga memakai air yang cukup banyak ketika berwudu, ini ditakutkan bisa menjadikan seseorang itu was-was. Sehingga kalau airnya sedikit, dia gak mau. Padahal Nabi SAW berwudu dengan satu mud. Berwudu dengan satu mud. Wal khair kulluhu fil iqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha wafaqallahu al jami' lima yuhibbu wa yarda. Wal khair kulluhu, dan kebaikan semuanya seseorang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Wa syarul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang muhdats. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa qala hafidhahullahu ta'ala fa 'alaika ayyuhal muslim bil hirs 'ala an yakuna wudu'uka jami' ibadatika 'ala wajhil mashru'. Maka wajib bagi engkau wahai muslim bil hirs untuk senantiasa menjaga 'ala an yakuna wudu'uka li jami' ibadatika 'ala wajhil mashru', bahwa wudu'mu dan semua ibadahmu sesuai tuntunan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, min ghairi ifratin wala tafrit, tanpa meremehkan dan juga tanpa berlebih-lebihan. Faqila tarafai qasdil umuri damin, dan kedua ujung tadi yaitu seseorang yang meremehkan, tidak peduli, dan juga yang tafrit, orang-orang yang berlebihan, min ghairi ifrat wala tafrit, tidak meremehkan dan berlebih-lebihan, ini dua-duanya adalah perkara yang tercela. Wa khair umuri awsatuha, dan sebaik-baiknya perkara adalah perkara yang di tengah-tengah. Wal mutasahilu fil ibadah yantaqisuha, dan bermudah-mudahan meremehkan dalam ibadah sama dengan berbuat kekurangan di dalam ibadahnya. Wal ghali fiha yazidu 'alaiha ma laysa minha, dan al ghulu adalah menambah sesuatu yang bukan termasuk dalam ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa alladhi yuwaffiha al haqqaha, dan sesuatu yang sunnah fiha bisunnati Rasulullah SAW dalam ibadah, yaitu seseorang yang memenuhi hak ibadahnya secara sempurna, memberikan haknya dengan sempurna. Ketika wudu, berikan haknya wudu dengan sempurna, dengan membasahi seluruh anggota wudunya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wala taj'alna wala taj'alhu multabisan 'alaina fanadilla. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, ya Allah, tunjukilah kepada kami yang hak, itu yang hak, warzuqna ittiba'ah, dan senantiasa kita untuk mengikutinya. Warinal batila batila, dan tunjukilah kepada kami mana yang batil. Warzuqna tinabah, agar kita bisa menjauhinya. Wala taj'alhu multabisan 'alaina, dan janganlah perkara itu jadi perkara yang rancu, perkara yang tidak jelas. Wanadilla, maka kami akan tersesat. Baik, ini akhir dari pembahasan dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wasalam. dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke hukum-hukum yang berkaitan tentang mengusap kedua khuf insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.